Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin qaidil birril muhajjarin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال المصنف لحبي عبد الله بن علوي الحجاج رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وأنا أستغفر الله ولا أقول إن نيتي في وضع هذه الرسالة مقصورة على هذه المقاصد الحسنة الدينية وأنا أستغفر الله dan aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wala aqulu dan aku tidak katakan inna niyati bahwasanya niatku fi wad'i hadhihi risalati dalam menulis kitab ini magsuratun sebatas ala hadhil maqasid alhasanah tujuan-tujuan baik ad-diniyah yang berupa agama kaifa wa ana a'lam bagaimana dan aku sudah mengetahui ma indi apa yang ada di sisiku minasyahwati alkhafiyah daripada hawa nafsu yang samar wal hududi an-nafsiyah dan keuntungan-keuntungan pribadi wal iradat ad-dunyawiyah dan keinginan-keinginan berupa duniawi wa ma ubarri'u nafsi dan aku tidak membebaskan nafsi hawa nafsuku inna nafsa la ammaratun bisu sesungguhnya hawa nafsu selalu memerintahkan seseorang melakukan kejelekan illa ma rahima rabbi kecuali nafsu yang disayang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala inna rabbi sesungguhnya Tuhanku ghafurur rahim maha pengampun dan maha penyayang wan nafsu adu dan hawa nafsu adalah musuh wal adu la yu'man dan sebagai musuh maka tidaklah kita merasa aman bal hiya a'dal a'da bahkan hawa nafsu adalah termasuk musuh yang paling kuat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam a'da aduwik musuh kamu yang paling kuat nafsuka hawa nafsu allati baina jambek yang ada di dua sisi badanmu walillahi darul qail maka kita memuji yang mengatakan haisu yagul tawaqqa nafsaka jagalah dan hindarilah dirimu dan hindarilah hawa nafsumu la ta'man hawa ilaha jangan kamu merasa aman akan tipu dayanya fa nafsu akhbasu maka hawa nafsu lebih jelek min sab'ina syaitana daripada 70 syaitan Allahumma alhimni rusti ya Allah berikan aku ilham berikan aku petunjuk wa aidni min syarri nafsi dan lindungilah aku daripada kejelekan diriku Allahumma inni a'udzubika dan ya Allah aku berlindung denganmu an usyrika bika untuk berbuat syirik atasmu wa ana a'lam dan aku mengetahuinya wa astaghfiruka dan aku meminta ampun kepadamu lima la a'lam daripada sesuatu yang tidak aku ketahui. Maka di sini sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad tadi di awal kita baca dia beristighfar. Dia tidak mengatakan bahwasanya niatku dalam menulis kitab ini murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia khawatir. Karena dia takut. Beliau takut daripada tipu daya setan. Seseorang yang merasa ikhlas dalam sesuatu yang dilakukannya biasanya menunjukkan dia tidak ikhlas karena Allah. Siapa aja yang mengatakan bahwasanya aku ikhlas dalam ibadahku, aku ikhlas dalam sholatku, dalam ibadahku. Itu bisa jadi malah orang tersebut orang yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia ingin, setan ingin dia ini ada sifat ujub di dalam hatinya. Ketika melakukan suatu ibadah dan kemudian ibadah yang dia lakukan sempurna, tidak tergoda dengan tipu daya setan, sempurna dia lakukan sebaik-baiknya, maka setan tidak cukup diam begitu aja, maka setan berusaha untuk menimbulkan sifat ujub, yaitu dia berusaha agar si orang yang melakukan ibadah tersebut merasa di dalam dirinya bahwasanya dirinya telah melakukan ibadah yang baik, ibadah yang sempurna, sehingga dengan pikiran tadi itu seseorang akan menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Seseorang akan merasa dia lebih baik daripada orang yang di sekitarnya karena dia telah melakukan ibadah dengan sempurna. Ini yang namanya ujub. Dan ketahuilah bahwasanya ujub termasuk sifat yang bisa membinasakan pahala ibadah seseorang. Jadi dia merasa telah melakukan ibadah dan dia merasa dengan itu dia merasa mulia, merasa lebih baik daripada yang lainnya, lebih mulia daripada yang lainnya, tanpa dia melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya siapapun yang melakukan ibadah tidak bisa dan tidak mungkin dia melakukannya kecuali karena kekuatan Allah, kecuali karena taufik yang diberikan kepada yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jadi kalau kita telah melaksanakan sholat dua rakaat, kita khusyuk di dalam sholat tersebut, jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa mulia, jangan kita merasa lebih baik daripada yang lainnya yang mungkin mereka yang lainnya sholat tidak dengan khusyuk, sholat tidak baik. Karena apapun yang kita lakukan daripada ibadah ataupun juga sholat yang kita lakukan tadi itu, maka itu murni karena dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan, yang telah memberikan hidayat, yang telah memberikan taufiknya, sehingga betul-betul kita melaksanakan sholat tersebut, ibadah tersebut dengan sempurna. Dengan itu kita hilang sifat ujub. Karena setan ini berbahaya. Kita tahu setan ini dia punya misi harus memperbanyak kawan-kawannya nanti di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu ketika iblis dilaknat oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Disitulah iblis kemudian diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Padahal iblis dulunya berada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya iblis ini tidak ada satu jengkal tempat yang ada di surga kecuali di tempat tersebut pernah digunakan oleh iblis untuk ibadah. Jadi iblis ini orang atau makhluk yang paling banyak ibadahnya daripada makhluk yang lain. Oleh karena itu jangan kita merasa sombong dengan ibadah kita. Kalau kita bandingkan dengan ibadahnya iblis yang terdahulu, ibadah kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata iblisnya menjadi sengsara. Ternyata ujung-ujungnya iblis terlaknat ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, bahkan nantinya akan di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ibadahnya luar biasa sebelum dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iblis mengatakan qala fa bi izzatika la uwiyannahum ajmain. Ya Allah, dengan aku bersumpah dengan kemuliaanmu, la uwiyannahum ajmain, aku akan menyesatkan mereka semua. Mereka semua, para manusia, para jin, berusaha oleh jin, oleh iblis, berusaha oleh setan untuk disesatkan. Agar apa? Agar memperbanyak kawan-kawan iblis nanti di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbukti. Ya, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di neraka itu orang-orang atau penghuninya lebih banyak jauh daripada penghuni surga. Penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Dan berarti artinya menunjukkan bahwasanya ya misi daripada iblis, misi daripada setan itu terlaksana. Oleh karena itu selalu kita ini tidak lepas daripada yang namanya setan yang selalu membisikkan kepada kita kejelekan. Bahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Tidak ada di antara kalian kecuali pasti di dalam dirinya ada setan yang selalu siap untuk membisik selalu siap untuk menipu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka mengatakan para sahabat radhiyallahu anhum, wala anta ya Rasulullah, bahkan kamu ya Rasulullah pun juga ada setannya. Qalu wala ana, bahkan aku pun juga ada setannya. Illa annallaha ta'ala a'anani alaih fa aslam. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberiku pertolongan, memberiku kekuatan sehingga setanku itu fa aslam. Ada yang mengatakan di sini fa aslam masuk Islam setannya. Ada yang mengatakan fa aslam maka aku selamat daripada setanku. Fala ya'muru illa bi khair. Maka setanku itu tidak menyuruhku kecuali dengan kebaikan. Jadi walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pun adalah setannya, apalagi yang lain. Jadi berarti artinya tidak terlepas siapapun dia yang daripada yang namanya setan yang selalu membisikkan kepada manusia. Nah, cuma bagaimana? Apakah kita bisa mengalahkan setan-setan tersebut, melawan tipu dayanya, melawan bisikannya? Ya, karena bisikan-bisikan setan ini kadang-kadang samar. Kadang-kadang kita tidak merasa kalau itu sebenarnya bisikan daripada setan. Kadang kita tidak merasa kalau sebenarnya itu adalah tipu daya setan. Dan ini banyak sekali contohnya. Dulu di zaman Bani Israel, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam hadisnya bahwasanya ada seseorang yang mempunyai putri, yang mana ketika suatu waktu putrinya tersebut tertimpa sakit. Kemudian oleh ayahnya putrinya dibawa berobat, pergi ke dokter sana, pergi ke dokter sini, tapi tetap putri tersebut tidak mendapatkan kesembuhan. Kemudian mereka orang-orang menunjukkan akan satu orang yang ahli ibadah di zaman itu. Ya, mereka menganjurkan untuk dibawa putri tersebut yang sakit untuk dibawa kepada orang yang ahli ibadah agar disembuhkan. Dan orang yang ahli ibadah ini hanya berada di rumahnya, tidak pernah keluar rumah, dan rumahnya jauh dari keramaian. Hanya orang tuanya membawa putri tersebut kepada orang yang ahli ibadah tadi. Kemudian mereka meminta kepada orang yang ahli ibadah tadi menitipkan putrinya bersama si ahli ibadah tadi di rumahnya untuk diobati, mungkin dengan zikir-zikir, mungkin dengan Quran, mungkin dengan doa atau apa ajalah. Karena merasa ya, memaksa orang tersebut, kemudian juga dia merasa ada niat baik dalam hatinya, ya siapa tahu anak bisa membantu, siapa tahu dia sembuh, kasihan membantu orang lain, ya tentunya pahalanya besar, menyembuhkan orang lain dengan niat yang baik juga pahalanya besar. Ini tipu daya setan. Niat-niat seperti itu kan tampaknya adalah niat yang baik. Iya ya, kasihan ini. Sudah pergi berusaha kemana-mana, tidak ada hasilnya. Maka siapa tahu dengan doa-doa, siapa tahu dengan membaca Al-Quran, dibacakan Fatihah atau apa aja bisa sembuh. Diterima. Di rumah tersebut tidak ada orang lain. Si ahli ibadah ini hanya sendirian di rumahnya. Tatkala putrinya berada di situ tinggal berduaan. Inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahala rajulun bi imra'atin illa wasalisuhuma syaitan. Tidak seseorang berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali nantinya ada yang ketiga yang namanya setan akan dibisiki. Ini setan. Ketika seseorang berduaan dengan setan pasti akan dibisiki, dengan bisikan tentunya bisikan yang jelek. Ayo sentuh dia, ayo rayu dia, ayo ayo ayo, sampai betul-betul melakukannya pasti ada bisikan tersebut. Ya, kadang-kadang kita di jalan aja ketika melihat perempuan berjalan, kita melihatnya dari belakang, itu dibisiki, lihat lihat lihat lihat, coba lihat, oh siapa tahu cantik. Kita dipaksa untuk melihat, padahal ketika dilihat pun ternyata wajahnya ya jelek begitu aja. Ini tipu daya setan. Padahal ketika kita melihat, madarat paling tidak paling sedikit yang kita dapatkan daripada itu apa yang dikatakan oleh hadis oleh Nabi Sosam dalam hadis kutsinya. Begitukah dikatakan oleh Nabi Sosam dalam hadis kutsinya, bahwasanya an-nadrah sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan kepada perempuan yang bukan mahramnya itu adalah senjata iblis yang sudah diberi racun. Jadi tidak cukup senjata, senjata aja sudah membunuh. Tapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandangan yang haram itu adalah senjata iblis yang sudah diracuni. Sedikit aja terkena akan sekarat, akan binasa, akan hancur. Nadrah sah masmumun min sihami iblis. Man tarakaha min ajli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakaha min ajli. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang haram, di depan dia ada aurat perempuan, di depan dia ada gambar yang diharamkan dalam agama. Ya, kita tergoda, digoda terus, dibisiki terus. Man tarakaha min ajli, kemudian kita tinggalkan min ajli karena Allah. Karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, abdaltuhu imanan yajid halawatuhu fi qalbi. Aku akan ganti dengan apa yang telah dia buat dengan manisnya manisnya iman yang ada atau yang dia rasakan di hatinya. Jadi ketika kita bisa melakukan itu, kita akan merasakan lezatnya sholat, kita akan merasakan lezatnya membaca Quran, kita akan bisa menangis ketika kita tahajud. Nikmat ibadah ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa meninggalkan pandangan yang haram. Yang berarti artinya sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjaga pandangan yang haram, berarti sebaliknya kita akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lezatnya ibadah, daripada lezatnya iman, daripada lezatnya salat, lezatnya Al-Qur'an. Jadi oleh karena itu, ini tipu daya setan. Ya, si orang yang ahli ibadah tadi dibisiki oleh setan, terima, kasihan, dia sudah kesana kesitu mencari kesembuhan, tidak dapat, ente bisa, mungkin barangkali bisa menyembuhkan. Ternyata setelah diterima, dibisiki dengan bisikan yang lain, ayo sentuh, ayo sampai betul-betul melakukannya. Dan setelah melakukannya, langsung si wanita tersebut hamil. Ini bisikan datang lagi, terus tidak akan istirahat. Setan itu membisik manusia untuk berbuat kejelekan, berbuat maksiat, tidak akan istirahat. Nah, ketika ditanya Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, ya Imam, apakah setan ini juga seperti manusia, tidur, kadang terjaga? Katanya Imam Hasan Basri, launama syaitan lastarahna. Andai kata setan itu bisa tidur, makhluk yang tidur, lastarahna, kita akan bisa istirahat. Maksudnya apa Imam Hasan Basri? Kita harus selalu waspada di setiap saat, jangan tertipu. Karena setiap saat setan akan membujuk kita. Setiap saat setan akan membisikkan dengan bisikan yang jelek kepada kita agar kita tertipu. Nah, sehingga ketika si wanita itu hamil, maka disitulah setan datang lagi. Ya fulan, kamu ini dikenal dengan orang yang soleh, dikenal dengan orang yang ahli ibadah di mata masyarakat. Kalau mereka semuanya tahu kalau kamu telah menghamili wanita ini, bagaimana kamu nanti? Martabatmu ini akan turun, akan jatuh di mata masyarakat, bahkan mereka akan mengamuk. Jadi anda punya saran, bunuh si wanita tersebut. Setelah dibunuh, selesai. Kalau mereka nantinya keluarganya datang mencari putrinya, katakan bahwasanya wanita tersebut sudah meninggal dunia. Dan mereka pasti akan percaya, karena kamu orang baik, kamu orang jujur, kamu orang ahli ibadah. Iya ya, tapi nanti dosa, gampang, nanti kan bisa taubat. Setiap dosa akan ditaubat, akan diampuni oleh Allah. Siapapun yang melakukan dosa, kemudian taubat akan diampuni. Ini tipu daya setan. Seakan-akan baik, tapi di balik itu adalah mudharat, bahaya yang sangat besar. Dibunuh benar-benar. Setelah dibunuh, dikubur di belakang rumahnya. Mereka keluarganya datang menjemput, ternyata dikatakan kepada mereka bahwasanya putrinya sudah meninggal dunia, sudah dikubur. Mereka awalnya percaya-percaya aja, tapi tatkala mereka pulang, setan datang kepada keluarganya membisikkan, jangan-jangan si ahli ibadah itu bukan meninggal dunia tapi membunuhnya. Iya ya, jangan-jangan. Kalau enggak percaya, coba gali. Setan tahu apa yang dilakukan oleh orang ahli ibadah tadi. Gali di belakang rumahnya. Ternyata mereka mencoba untuk menggali. Ternyata betul. Ternyata si ahli ibadah itu membunuh putrinya. Akhirnya mereka, masyarakat, orang-orang mengamuk semuanya. Dan mereka akhirnya mencoba untuk membunuhnya. Mencoba untuk memancungnya. Ketika sudah mereka siap memancungnya, datang lagi setan, tidak selesai itu. Ketika itu datang lagi setan, membisikkan, "Hai fulan, kamu sekarang dalam keadaan seperti ini, tidak lama lagi kamu akan meninggal dunia. Dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali aku. Karena aku yang menyebabkan kamu sengsara seperti ini. Kalau kamu mau selamat, aku akan selamatkan." "Ya, selamatkan aku. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Sujud dengan kepadaku." Ini iblis. Sama iblis suruh sujud. Daripada mati, tidak bisa ibadah lagi, ya lebih baik sujud. Sujud. Pikirnya dia ketika sujud akan selamat, akan dibebaskan, akan diselamatkan oleh iblis. Ternyata tidak. Setelah sujud kepada iblis, mereka memancungnya, membunuhnya. Saya mati dalam keadaan kafir. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama sali syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala ini bariun minka. Perumpamaannya seperti setan, yang mana setan itu akan mengatakan kepada manusia, "Kafirlah, keluarlah dari agama Islam." Setelah nanti keluar dari agama Islam, dia akan mengatakan, "Ana bariun minka. Ana bebas dari ente. Ana tidak punya urusan lagi dengan ente." Makanya kita tahu bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam al-Mazhab, Imamul Mazhab, murid daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di detik-detik terakhirnya, detik-detik sebelum wafatnya, Imam Ahmad bin Hanbal ini didatangi oleh iblis. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tatkala itu ditemani oleh anaknya, putranya yang bernama Abdullah. Kemudian Abdullah ini ya menalkini ayahnya, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Ya, sebagaimana yang sunnah seperti itu, ketika seseorang akan meninggal dunia, ya dianjurkan kita mentalkini la ilaha illallah, supaya siapa tahu sebelum meninggalnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena barang siapa, kata Rasulullah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi yang mau meninggal dalam keadaan dekat atau mendekati ajalnya, dianjurkan ditalkini la ilaha illallah, agar mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafatnya. Maka putranya, putra Imam Ahmad bin Hanbal ini, mengucapkan talkin la ilaha illallah. Cuma kaget ketika si putranya mengucapkan talkin la ilaha illallah, Imam Ahmad mengatakan la, tidak, tidak. Kalau kita kan bingung ini, kok la, berarti kan tidak, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dikatakan la ilaha illallah, la. Akhirnya sesaat setelah itu Imam Ahmad sadar, melek. Kemudian ditanya oleh putranya Abdullah, "Wahai ayahku, tadi aku katakan la ilaha illallah, tapi kamu katakan la. Maka si ayah mengatakan, "Ya waladi, aku tidak mengatakan la kepada kamu, tidak. Aku mengatakan la kepada iblis. Tadi barusan ini iblis datang kepadaku. Dan iblis mengatakan kepadaku, futtani ya Ahmad. Kamu telah selamat daripada fitnahku, wahai Ahmad. Kamu telah selamat daripada fitnahku, wahai Ahmad." Untuk apa iblis mengatakan begitu? Ini tadi, agar menimbulkan sifat ujub di dalam hati Imam Ahmad bin Hanbal. Kamu selamat daripada fitnahku. Pasti yang diinginkan iblis, Imam Ahmad akan bangga. Wah bangga, ana hidup di dunia selamat daripada fitnah iblis. Aku akan meninggal dunia dalam keadaan selamat, bangga. Dengan bangga, berarti itu ujub. Dengan ujub, semua amal ibadah yang dilakukan selama hidupnya akan sia-sia. Itu yang diinginkan iblis. Tapi apa jawaban Imam Ahmad? Imam Ahmad bukan orang yang bodoh. Imam Ahmad orang yang berilmu, ngerti ini iblis ini ada tujuannya. Sehingga dia mengatakan, la, ana tidak selamat. Tidak. Ya, dia mengatakan la kepada iblis, la, tidak selamat. Selama ana masih ada nyawa di dalam diri ana, tidak akan, belum selamat daripada tipu daya ente, tipu daya setan. Sampai betul-betul manusia itu meninggal, baru dia, kita bisa mengatakan dia selamat daripada tipu daya iblis, daripada fitnah setan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana dengan yang lain-lain, yang kita-kita ini? Kalau ini Imam Ahmad bin Hanbal, apalagi yang kita-kita. Pernah suatu waktu Imam Junaid, dalam seketika Imam Junaid mengajar pengajian, maka tahu-tahu dia mengambil kelompoknya, mendadak mengambil kompornya kemudian melemparnya jauh-jauh. Ini orang murid-muridnya bingung. Apa yang dilakukan oleh Imam Junaid kok tahu-tahu melempar kelompen ya, ke arah yang sangat jauh. Apa yang dikatakan kemudian dikatakan setelah selesai pengajian, kenapa aku melempar kelompenku tadi? Sekarang ini di tempatnya sana Syekh Al-Imam Fakhrur Razi, pengarang kitab tafsir yang berjilid-jilid karangan kitab tafsirnya itu dalam keadaan fisakarat, mendekati ajalnya. Dan di saat itu iblis datang selalu menggoda-menggodanya, berusaha untuk menipunya. Maka aku melemparkan kelompen tadi dengan tujuan melempar iblis sehingga dia lari daripada Syekh Al-Imam Fakhrur Razi, pengarang kitab tafsir yang terkenal. Jadi Syekh Imam Fakhrur Razi ternyata pun masih berusaha untuk ditipu oleh setan. Ini bisikan iblis, tidak akan selesai terus kapanpun. Dalam sholat, bagaimana iblis selalu membuat kita ini tidak khusyuk dalam sholat kita. Kita selalu dalam sholat diingatkan sesuatu-sesuatu. Diingatkan, ayo ingat ini, ayo ingat ini. Setiap kita sholat baru mulai, Allahu Akbar. Ingat rumah, ingat pekerjaan, ingat hutang, ingat bisnis, ingat makan, ingat minum, ingat istri yang di rumah. Terus seperti itu sampai kapan? Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, enggak ingat-ingat lagi. Coba ente berjalan di alun-alun sana. Ingat, ingat ini, ingat enggak ini sudah. Selesai salam, selesai. Supaya apa? Supaya manusia tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil mar'i min sholatihi illa ma aqal." Seseorang ketika melaksanakan sholat, dia tidak akan mendapatkan pahala daripada sholatnya kecuali sekedar khusyuknya. Jadi ketika manusia sholat tidak ada khusyuknya, tidak ada pahalanya. Jadi berusaha bagaimana supaya manusia ketika melaksanakan sholat tidak dapat pahala. Menipu dengan cara seperti itu, dengan cara seperti itu. Ini tipu daya iblis. Ya, oleh karena itu, ya, kita kadang-kadang, para ulama pun kadang-kadang tidak luput daripada tipu daya iblis. Ya, berapa banyak mereka yang kurang niat yang baik ketika mereka berdakwah ditipu oleh iblis. Ayo nanti mengajar di situ, nanti berpidato di situ, nanti berdakwah di situ, enggak, anak tidak ikhlas. Oh, kasihan orang-orang itu, bodoh-bodoh semuanya, orang-orang membutuhkan nasihat, membutuhkan ilmu ente. Iya ya, akhirnya tertarik berdakwah, mengajar, berpidato. Nah, di sini peluang iblis, peluang setan untuk menipunya. Kemudian dibuatnya si orang yang berdakwah ini untuk riya dalam dakwahnya. Nah, nanti riya, nanti perbaiki kata-kata ente, nanti yang bagus kalau pidato, yang bagus dalam mengajar. Ini terus berarti dia melihat kepada manusia tapi tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bunda, ini tujuannya penting. Kalau kalian ente tidak bagus dalam ibadah, tidak bagus dalam berpidato, tidak bagus dalam nasihat, nanti mereka akhirnya tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka nantinya tidak menerima pidato ente, nasihat ente. Ente harus perbagus dengan bahasa yang tinggi, dengan menarik, dengan lahja. Itu tipu daya. Oh iya ya, betul juga. Berusaha memperbaiki kata-katanya, ya lahjanya. Tapi padahal dia dengan itu dia ingin dipuji oleh orang. Di balik itu dia ingin mendapat atau ketenaran di mata masyarakat. Dia ingin dihormati oleh mereka dan dia senang ya dengan banyaknya anggota majelisnya dan lain sebagainya. Ya, ini supaya amalnya sia-sia. Dan kalau sudah orang alim seperti ini, ya ini yang dikatakan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang dikatakan ilmunya menuntutnya untuk ikhlas tapi dia tidak ikhlas dalam dakwahnya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Seorang yang tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum disiksanya penyembah-penyembah berhala di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, bagaimana kita menghindari daripada iblis, daripada tipu daya setan? Berusaha untuk selalu hati kita ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taruh di hati kita Allah, Allah, Allah. Di manapun kita berada, kita meyakini di situ ada Allah. Allah melihat kita, Allah bersama kita, Allah juga hadir bersama kita. Allah, Allah, Allah, Allah terus. Baik dengan lisan berzikir Allah, Allah, Allah. Karena itu adalah senjata untuk melawan setan. Setan ini sama Allah SWT sama zikir bertentangan. Di mana di situ seseorang menyucapkan zikrullah Subhanahu wa taala, dia akan jauh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Innal ladzina taqaa idza massahum ta'ifun minasyaiton tazakkaru fa idzahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika didatangi oleh sekelompok setan yang berusaha menipunya, tazakkaru, mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mubsirun, maka ketika mengingat Allah, mereka akan mengetahui tipu daya mereka, tipu daya setan. Ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau sudah hati kita ingat dipenuhi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak akan masuk. Tapi kalau hati kita kosong daripada Allah Subhanahu wa taala, setan akan datang. Wa man ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa man ya'su an dzikri rahman, barang siapa yang kosong hatinya daripada menyebut Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, akan aku kuasakan kepada dirinya setan. Fahuwa lahu qarin, yang setan itu akan selalu menemaninya kemana dia berada, selalu menemaninya kapanpun dia berada. Ini benci. Rasulullah SAW pernah ketika berduaan bersama Sayyidatuna Safiyyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, berduaan di masjid sedang iktikaf. Tahu-tahu ada dua orang sahabat yang melewati masjid. Ketika dua orang sahabat ini melewati masjid, di saat itu malam hari dan di saat itu keadaan sepi, dua sahabat itu melihat Nabi SAW berduaan dengan wanita. Padahal sebenarnya wanita itu adalah istrinya sendiri. Tapi dua sahabat Ansor ini tidak tahu kan wanita itu siapa. Sehingga ketika melihat Nabi SAW berduaan dengan seorang wanita, dua sahabat Ansor ini bergegas berjalan cepat lari. Dipanggil oleh Nabi, ya fulan, jangan lari, tenang. Nanti harus tahu, wanita yang bersamaku ini adalah Sofia. Ini adalah istriku. Ya Rasulullah, hal nadunnu bika illa khaira. Ya Rasulullah, aku tidak akan menyangka macam-macam, Pak. Masa ana mau su'dzon ya Rasulullah? Kamu anda Rasulullah, enggak mungkin melakukan. Tak. Apa kata Rasulullah SAW? Inna syaitan yajri min ibna Adam majra Adam. Setan ini berjalan di dalam diri manusia seperti jalannya darah. Artinya apa? Akan menguasai manusia. Ya mungkin ketika itu mungkin dia tidak su'dzon, tidak berprasangka buruk kepada Rasulullah SAW. Tapi mungkin waktu di rumahnya, mungkin setelah pulang, jangan-jangan tadi Rasul itu berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jangan-jangan setan tidak ingin itu terjadi kepada dua orang sahabat. Yang andai kata dua orang sahabat su'dzon kepada Rasul, mereka sendiri yang rugi, kasihan. Rasul mengamanggilnya. Nah, disitulah bagaimana dalam cerita ini kita ambil pelajaran bahwasanya setan ini betul-betul menguasai manusia seperti jalannya darah di tubuh kita. Dan di sini juga kita ambil pelajaran, hendaknya kalau terjadi hal seperti itu yang sekiranya orang lain akan su'dzon kepada kita, kita harus menjelaskan agar mereka tidak su'dzon kepada kita. Ya, ana ini di sini ya dalam keadaan sholat atau mungkin seperti itu yang terjadi ketika kita berduaan dengan perempuan, mungkin orang lain akan menyangka itu ajnabiyah. Ya, jelaskan kepada mereka bahwasanya itu adalah bukan ajnabiyah, tapi itu adalah istri ana atau itu adalah saudara perempuan ana, sehingga mereka yang lain tidak su'dzon. Oleh karena itu Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab pernah melihat seseorang yang mana seseorang ini berduaan dengan wanita. Akhirnya Sayyidina Umar tersebut memukul laki-laki tersebut yang berduaan dengan wanita. Ya Amirul Mukminin, katanya, wahai Amirul Mukminin, ini bukan wanita ajnabiyah. Ini adalah istriku sendiri, bukan orang lain. Ya, dikatakan halla yarakan nas, tidakkah kamu berada di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain sehingga orang lain tidak su'dzon kepada kamu? Aku tahu itu bukan wanita ajnabiyah, tapi jangan kamu berduaan di alun-alun dengan istrimu. Itu salah, nanti orang akan menyangka dengan sangkaan yang tidak baik. Dan sebab mereka menyangka dengan sangkaan yang tidak baik adalah kamu sendiri. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, ittaqu mawaqifatuham. Ittaqu mawaqifatuha, jauhilah tempat-tempat yang membuat orang-orang itu su'dzon kepada kita. Jangan. Jangan sampai kita berada di tempat yang sekiranya orang-orang lain nanti akan su'dzon kepada kita. Hindari seperti itu. Mungkin ketika kita atau masuk ke rumah orang dalam keadaan sepi rumah orang tersebut, jangan, nanti orang lain akan su'dzon, kita akan mencuri sesuatu di situ. Ini contoh. Jadi hindari hal yang seperti itu. Ini contoh daripada bagaimana Nabi SAW. Ini sebagian salaf, masya Allah, orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang betul-betul seperti Rasul dan seperti sahabat radhiyallahu anhum, setannya tidak akan bisa menggoda, walaupun tetap ya, akan ada setan yang akan selalu bersamanya, tapi setan tidak mampu, setan lemah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Rasul mengatakan, innal mu'min yundi'u syaitanahu kama yundi'u ahadukum ba'irahu fi safari. Seorang mukmin yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang imannya kokoh, maka dia akan membuat capek setannya. Bukan dia yang akan capek karena sebab setan, tapi setannya akan capek karenanya. Kama yundi'u ahadukum ba'irahu fi safari. Seperti atau sebagaimana seseorang membuat capek kendaraannya ketika dia mengendarai kendaraan di waktu perjalanannya. Oleh karena itu pernah Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini pernah didatangi seseorang, tapi seseorang ini sebenarnya setan, iblis. Tapi berbentuk manusia. Jadi sebagaimana malaikat bisa berbentuk manusia, iblis, setan pun juga bisa berbentuk manusia. Jadi jangan-jangan di sini ada malaikat-malaikat. Belum tentu manusia ini. Bisa jadi malaikat-malaikat. Jadi kadang-kadang malaikat menghadiri majlis ya, berbentuk manusia. Kadang-kadang kita mengiranya itu teman kita, padahal itu bukan. Bisa terjadi itu. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang kita mengiranya itu manusia, padahal itu setan. Nah, ketika setan menyerupai manusia datang kepada Syekh Sa'id, Sa'id bin Isa Al-Amudi. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Kemudian setan itu, iblis itu mengatakan, ya Syekh, ana ingin berkhidmah. Ana ingin berkhidmah melayanimu, khidmah kepadamu, melayanimu. Ya Her, diterima. Ya, tidak apa-apa. Iblis yang berbentuk manusia semenjak itu melayani Syekh Sa'id Al-Amudi ini. Berbentuk manusia ya. Dia bikin nyapu rumahnya, membersihkan rumahnya, bikin kopi, minuman, dan makanan dan sebagainya sudah. Bertahun-tahun seperti itu. Tujuannya iblis apa sih? Ya, tujuan iblis agar dia bisa mencari waktu yang lengah daripada Syekh Isa, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini, sehingga dia bisa menggodanya. Tapi Syekh Sa'id tidak tergoda, tidak gampang dan tidak mudah digoda oleh iblis. Ya, suatu waktu ada tamu, sekelompok tamu datang ke rumah Syekh Sa'id. Ketika sekelompok tamu ini datang ke rumah Syekh Sa'id, di antara mereka ada yang waliullah, orang wali. Ketika mereka datang, disuguhi. Yang membawa minuman ketika itu manusia, iblis yang berbentuk manusia. Orang wali ini ngerti. Akhirnya si orang wali ini ketika tahu bahwasanya membawa minuman adalah iblis, dia mengatakan, ya Syekh Sa'id, tidakkah kamu mengetahui pelayanmu ini siapa? Ini pelayanmu ini iblis. Loh, ana sudah tahu dari semenjak dia datang, ana sudah tahu. Oh, sudah tahu. Loh, kenapa kamu biarkan? Ya, enggak, memang biar ana membuat dia capek. Sengaja ana biarkan, biar sudah kan ada manfaatnya, bisa membantu membersihkan rumah ini. Ya, ini yang ketanya Nabi tadi. Seorang yang mukmin membuat capek setannya. Kalau kita yang capek. Kalau ini orang mukmin membuat capek setannya. Syekh Muhammad Jamalul Lail ya termasuk orang yang bisa membuat capek setannya. Bahkan setannya dia bukan selalu menggodanya, tapi setannya selalu berada di sawahnya untuk memberi air, memberi siraman. Setiap hari nyiram kebun kurmahnya, disiram padinya, disiram. Setiap hari setannya diperintah untuk kerja seperti itu. Ya, ini mereka orang-orang yang khusus, orang-orang yang makamnya tinggi, tidak kalah dengan setannya, tapi sebaliknya. Oleh karena itu, seperti ya, setan itu selalu membuat kita ya, tergoda, tertipu dalam kebaikan. Oleh karena itu termasuk dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul bir ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan adalah yang paling cepat. Sebaik-baik kebaikan adalah yang paling cepat dilakukan. Ketika datang lintasan yang mana lintasan itu menyuruh kita untuk berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda, cepat-cepat kita lakukan. Ada niat baik untuk sedekah, cepat sedekah. Ada niat baik untuk membantu orang, cepat membantu orang, cepat dilaksanakan. Ada niat baik untuk sholat, cepat sholat, jangan. Kalau kita tunda-tunda, akhirnya kita tidak melaksanakannya. Tertarik kita untuk melaksanakan sholat, ada niat melaksanakan sholat. Kalau kita tunda-tunda, ngikuti setan. Ya nanti aja, jangan sekarang. Nanti kalau sudah orang sepi, baru kita sholat. Nanti ketika orang sepi, ah nanti aja, sekarang kan capek, sudah ngantuk-ngantuk, lebih baik tidur dulu. Sehingga ketika tidur bangun kan seger, lebih baik sholat seger daripada nanti paksa tidur-tidur ya gak bangun, gak mungkin sholat sudah. Begitu juga ketika kita sedekah, kita mau sedekah, mau niat sedekah dengan uang 200 ribu, niat sudah. Tapi lihat, setan tidak membiarkan, dibisiki, eman 200 ribu itu kan, itu untung di toko untuk cari uang 200 ribu bisa 1 minggu, bisa 3 hari, 4 hari. Itu keluarkan begitu aja. Nah, nanti punya keluarga kan butuh makan. Daripada nanti sedekah kepada orang lain kan lebih baik sedekah kepada keluarga. Lebih utama. Terus. Iya ya. Terus. Tidak jadi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Seseorang tidak akan mengeluarkan sedekahnya kecuali setelah melewati 70 setan. 70 setan. Yang setan ini menyuruh begini, menipu gini, jangan begini, begini, begini. Sampai tidak jadi. Ya, pernah Habib Ali Al-Habsyi ketika di masjid. Ya, Habib Ali Al-Habsyi menasihati orang-orang untuk menganjurkan sedekah. Ya, jangan sampai orang-orang itu dinasihati, jangan sampai tertipu dengan yang namanya setan. Ya, kalau ada niat sedekah, sedekah. Pasti ada bisikan-bisikan setan, lawan. Jangan kalian kalah dengan bisikan setan. Akhirnya ada di antara yang hadir niat dalam hatinya, oh iya, anak niat mau sedekah. Anak punya uang di rumah, di celengan, anak mau ambil dan anak mau sedekahkan. Pulang ke rumahnya. Tatkala pulang ke rumahnya, dia berusaha mau mengambil uangnya di celengannya, tahu-tahu istrinya mendatanginya. Mau apa? Anak mau ambil buat sedekah. Loh, kan besok ini kita mau belanja. Besok kita ini kebutuhan jamaahnya. Ya apa sih? Wah, daripada nanti sedekah kan buat kebutuhan keluarga sendiri lebih baik dari mana. Ditipu, dirayu, ya, namanya istri kan kayak biasanya kayak gitu. Akhirnya enggak bisa sedekah, enggak jadi akhirnya. Keesokan harinya ketemu Habib Ali Habsyi. Dia mengatakan, "Ya Habib, katanya kalau seseorang ya tidak akan bisa melakukan sedekah, mengeluarkan sedekah kecuali setelah melawan 70 setan." Ana jangan tuh 70 setan. Satu setan perempuan di rumah enggak bisa ngelawan katanya. Satu setan perempuan di rumah enggak bisa ngelawan. Apalagi 70 setan. Ya inilah setan terus membisikkan kepada manusia, jangan sampai berbuat. Oleh karena itu pernah Nabi SAW, di saat Nabi SAW sholat asar, kalau tidak salah, sholat asar, selepas sholat asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, biasanya baca wirid. Tapi ini langsung Nabi SAW keluar daripada masjid dengan melangkahi makmum-makmum yang ada, melangkahi sahabat radhiyallahu anhum, tidak seperti biasanya. Kemudian tidak lama kembali lagi. Sahabat bingung. Kenapa Nabi SAW ini bergegas keluar dari masjid? Tidak lama kemudian kembali lagi. Rasul tahu kalau sahabat dalam keadaan bingung di hatinya, bertanya-tanya di hatinya. Maka Rasul mengatakan, tahu kamu kenapa aku bergegas-gegas pulang? Aku ini pulang ke rumahku. Kenapa aku pulang ke rumahku? Aku teringat, aku punya uang di rumahku yang aku belum sedekahkan. Dan ketika aku tadi niat kebaikan tadi, ketika aku tadi setelah sholat asar ada niat kebaikan untuk sedekahkan, maka tidak aku memperlambat sedekah tersebut sehingga datang setan menipuku. Kalau ini Nabi SAW takut akan ditipu oleh setan menggagalkan sedekahnya, apalagi yang lain. Sehingga sebagian salaf kadang-kadang di saat di kamar mandi pun ketika terlintas di hatinya kebaikan, keluar ketika itu daripada kamar mandi, tidak meneruskan hajatnya. Agar apa? Agar niat yang baik tadi itu tidak menjadi batal karena bisikan setan. Ya, apalagi taubat. Ya, kita dianjurkan atau dibisik, jangan. Ya, nanti taubatnya jangan. Gampang taubat itu. Terus diundur-undur kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajalnya. Tidak akan selesai bisikan-bisikan tersebut sampai betul-betul kita akan meninggal dunia, baru setan itu tidak ada lagi, tidak mengganggu lagi. yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat, dan mudah-mudahan kita diberikan kemantapan dalam melakukan kebaikan dan kemantapan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah selalu untuk istiqamah dalam kebaikan tersebut, dan terhindar daripada fitnah syaitan, terhindar daripada tipu daya mereka, dan mudah-mudahan di akhir hayatnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, indal maut husnul khatimah dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadinnya kunyah salihah jami'atun khairu ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.